Apa itu istilah khawarij? Khawarij itu jamak daripada kosakata kharijah. Orang yang keluar dari kepemerintahan, kepemimpinan resmi dalam Islam. Enggak mau taat, melawan dan bahkan memberontak, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini kaum khawarij. Nah, sekarang kelompok khawarij ini makin marak di seluruh dunia. Khususnya setelah ISIS muncul. Ya. Sebelumnya sudah ada bergerak di bawah tanah, mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya. Yang benar-benar itu cuma mereka, yang ahli surga cuma mereka, di luar mereka masuk neraka. Di luar mereka halal darah, boleh dirampok, boleh ditipu hartanya. Wah, ini betul-betul biadab, jahat. Padahal dia ngaku umat Nabi. Kalau khawarij lebih keren lagi, kata Nabi. Ciri khas mereka satu, mereka muda-muda. Dua, semangat ibadah mereka mengalahkan kalian semua. Mantepnya Pak. Jangan tanya sholat kamu dengan sholat mereka. Kalah kamu, kata Nabi. Sampai hitam-hitam jidatnya. Puasa mereka, gak ada apa-apanya puasa kamu. Sampai kempes-kempes perutnya Pak. Baca Quran mereka, hafiz-hafiz Quran. Seram nih. Mereka muda-muda, ibadah mereka keren-keren, ngalahkan kamu semua. Ya. Terus gimana? Apalagi? Agama keluar dari mereka seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali. Begitu cepatnya dia murtad dan kafir. Kenapa? Karena dia sangat mudah mengkafirkan siapapun orang di luar kelompoknya. Betul tidak? Betul tidak? Ini kelompok ada pada ISIS. Tapi tidak semua orang ISIS begitu. Ya betul. Ini ISIS sengaja dirancang dan disiapkan untuk memecah belah umat Islam. Sementara anak-anak muda kita, wanita-wanita muslimah kita yang tertipu oleh provokasi, oleh media-media masa ISIS yang sebenarnya adalah jebakan, mereka kesedot ke sana. Setelah gabung ke sana, mereka tidak punya jalan keluar. Paspor mereka dibakar. HP mereka semuanya disita. Ya, setelah itu mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Mereka terjebak di situ. Kalau mereka melarikan diri, mereka pasti ditangkap lalu dibunuh. Apa cuma ISIS saja? Enggak. Jadi Bapak Ibu, para ulama kita mengatakan jangan kalian samaratakan semua ISIS, karena ada di antara mereka, dan ini sebenarnya banyak di antara orang-orang ISIS itu orang-orang yang hatinya mulia-mulia, yang betul niatnya karena Allah, hanya tertipu oleh propaganda dari ISIS. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan jalan keluar. Mereka sadar mereka sudah salah, tapi mereka tidak bisa lagi jalan keluar. Kalau mereka paksakan keluar, mereka akan ditangkap, dibunuh dengan cara-cara mengerikan, disembelihlah, dibakarlah, diapakan sajalah. Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi kita tidak boleh pukul rata semua ISIS ya. Orang-orang yang di dalam ISIS itu banyak yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Memang itu tujuan penjahat yang menciptakan ISIS ini. Tujuannya untuk menyedot orang-orang soleh yang cepat terikat oleh mereka. Tapi yang khawarij itu bukan hanya seperti ini akidahnya, bukan hanya seperti ISIS saja, banyak lagi yang lain-lain.